Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian dari pembahasan tentang ahkamus siyam, hukum-hukum seputar ibadah saum. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya beberapa permasalahan terkait dengan definisi dari ibadah saum, demikian pula dalil yang menunjukkan tentang wajibnya, ya, dan juga tentang hukumnya, demikian juga macam-macam dari ibadah saum. Dan juga yang terakhir telah kita sebutkan tentang beberapa keutamaan dari bulan Ramadan, demikian pula hikmah tentang disyaratkannya berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang syurut, ya, wujub siyam Ramadan, tentang syarat-syarat wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah al-Islam, bahwa seorang yang hendak berpuasa di bulan Ramadan itu harus seorang muslim. Ya, sehingga ini syarat yang harus terpenuhi, sehingga tidak sah puasa apabila dikerjakan atau dilakukan oleh seorang kafir. Karena puasa termasuk bagian dari ibadah. Dan seluruh amalan ibadah, ya, tentunya syarat utamanya adalah seorang muslim. Apabila seseorang mengharapkan untuk diterima puasanya. Kemudian yang kedua, al-bulugh, ya, telah baligh, ya, telah mencapai usia baligh. Nah, dan tanda-tanda baligh, ya, ini ada beberapa tanda. Dan yang paling mencolok pada seorang wanita adalah apabila telah mengalami haid. Ya, telah mengalami haid. Nah, adapun tanda-tanda yang lainnya yang sebagian dimiliki oleh laki-laki, demikian pula kaum wanita, adalah telah tumbuhnya rambut di sekitar organ vital. Ya, demikian juga telah pernah mengalami mimpi dewasa, ihtilam. Ini dua tanda yang dimiliki oleh laki-laki, demikian pula perempuan. Adapun tanda khusus untuk laki-laki dari sisi usia, apabila telah mencapai usia 15 tahun. Jadi di sini untuk tanda-tanda seseorang dikatakan baligh, ada tanda-tanda khusus untuk laki-laki ataupun untuk perempuan, dan ada tanda-tanda yang sama-sama dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Adapun tanda khusus baliknya seorang laki-laki adalah dengan usia yang telah mencapai usia 15 tahun. Adapun tanda khusus untuk wanita apabila telah mencapai ataupun telah mengalami haid. Nah, dan tanda yang sama-sama ada pada seorang wanita, demikian pula laki-laki, adalah apabila telah tumbuh rambut di sekitar organ vital atau telah mengalami ihtilam, mimpi dewasa. Ini syarat yang kedua, harus telah mengalami baligh, al-bulugh. Kemudian syarat yang ketiga, al-aql, berakal. Sehingga puasa tidak diwajibkan kepada seorang yang gila, ataupun yang kurang akalnya, seperti idiot, yang permanen sifatnya, sehingga ketika berbicara juga tidak nyambung sama sekali, Nah, maka ini tidak wajib puasa baginya karena akalnya tidak sempurna. Karena termasuk syarat sahnya puasa adalah harus berakal, Demikian pula orang yang gila. Orang yang gila tidak wajib puasa baginya. ya, sampai dia sadar dari gilanya. Demikian pula orang yang mabuk, ya, ini juga tidak sah puasanya sampai kembali normal ya pikirannya. Kemudian syarat yang keempat, as-sihhah, ya, dia harus orang yang sehat, ya, sehat, bukan orang yang sedang sakit yang menghalangi seseorang untuk berpuasa. Oleh karena itu, di antara rukhsah ataupun keringanan ya seseorang dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah apabila dia dalam kondisi sakit. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 185. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Ya, dan barang siapa yang dalam kondisi sakit atau dalam kondisi perjalanan safar, maka hendaklah dia mengganti ya puasa yang dia tinggalkan ya pada hari-hari yang lain. Ya, ini termasuk ringanan ya bagi orang yang sakit untuk tidak berpuasa. Ya, sehingga termasuk syarat sahnya puasa adalah dia harus sahih, ya, orang yang sehat. Kemudian yang kelima, al-iqamah. Ya, dia termasuk orang yang menetap. Ya. Nah, tidak dalam kondisi perjalanan. Ya, bukan orang yang safar. Nah. Ini syarat yang kelima. Ya. Kemudian yang keenam, al-khulubu minal haydhi wan nifas. Ya, dia bukan seorang wanita yang haid ataupun nifas. Ya. Jadi dia harus ya seorang yang suci, ya, tidak dalam kondisi haid ataupun nifas. Ini enam syarat yang ada ya yang harus terpenuhi ya apabila seseorang hendak berpuasa di bulan Ramadan. Islam ya, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat sehat, ya, kemudian yang kelima dia menetap bukan safar, ya, dan yang keenam adalah tidak dalam kondisi haid ataupun nifas. Nah, kemudian juga ya termasuk yang ya, wajib untuk diperhatikan adalah seseorang hendaknya ya, ketika menjalankan puasa itu harus berniat di malam harinya, ya, berniat di malam harinya. Dan ini hukumnya wajib. Ya, bahkan ketika seseorang tidak ada niatan ya untuk berpuasa, ya maka tidak sah puasanya. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama ya tentang niat ini. Apakah harus dilakukan setiap malam ya, dari malam-malam bulan Ramadan, ataukah mencukupkan dengan masuknya ya, bulan Ramadan ya, sehingga satu kali niat ya, untuk berpuasa dalam satu bulan penuh, maka ini sudah mewakili ya. Maka yang zahir, wallahu ta'ala alam bisawab, bahwa ketika seorang ya, sudah meniatkan di awal bulan untuk berpuasa, maka ini sudah mewakili. Ya, karena berpuasa di bulan Ramadan ini merupakan satu rangkaian. Ya, satu ibadah, sehingga satu kali niat ini sudah mencukupi dan mewakili. Ya. Nah. Ya, kecuali misalkan ada seseorang yang dia sebelumnya dalam kondisi safar. Ya, di awal bulan Ramadan dia safar sehingga tidak ada niat untuk berpuasa. Maka kapan dia akan memulai ya puasanya? Selesai dari safarnya, maka ya dia harus meniatkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, dan niatnya ini sudah mewakili ya untuk hari-hari yang akan datang. Ya. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Nabi, man lam yabit ya as-siyam qabla al-fajr fala siyam lah. Ya, barang siapa yang ya tidak meniatkan ya untuk berpuasa di malam hari ya sebelum datangnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ya, menunjukkan bahwa niat di dalam puasa, ya, puasa yang wajib, puasa Ramadan, ini hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Naam. Dan ini yang membedakan antara ya puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Adapun puasa sunnah ada keringanan. Ya, ketika seseorang di malam hari tidak ada niatan untuk berpuasa sunnah, untuk berpuasa di hari Kamis misalkan ataupun hari Senin, ya, nggak ada niatan sama sekali. Ya, ternyata di pagi hari ya sampai ya tibanya waktu duha menjelang duhur, ya, dia tidak mendapati makanan sama sekali. Ya, tidak mendapati makanan sama sekali. Nah, maka akhirnya dia pun meniatkan untuk berpuasa sekalian. Ya, berpuasa hari Senin misalkan atau hari Kamis. Puasa sunnah. Ya, padahal di malam harinya enggak ada niatan untuk berpuasa. Apa hukum puasanya? Kita katakan sah. Ya, kita katakan sah. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ketika Rasulullah pada suatu hari ya masuk ke rumah Aisyah. Kemudian Nabi bertanya kepada Aisyah, "Hal indakum min syai?" Wahai Aisyah, apakah kalian ya memiliki sesuatu yang bisa dimakan, ya, sarapan atau yang semisalnya? Faqulna la. Ya, kata istri Nabi, ya, tidak ada, ya. Tidak ada. Ini sudah ya pagi hari, ya, sudah lewat waktu fajar. Maka kata Nabi, fa inni idan shaim. Kalau begitu saya akan berpuasa. Ya, saya akan berpuasa dalam kondisi pada malam harinya Rasulullah enggak ada niatan sama sekali untuk berpuasa. Ya, namun ketika pagi hari tidak ada makanan yang bisa dimakan, ya, tidak ada sarapan, maka akhirnya beliau sekalian meniatkan untuk berpuasa sunnah dan ini hukumnya sah, menunjukkan bolehnya. Ya, adapun puasa wajib, puasa Ramadan, maka diwajibkan pada malam harinya atau di awal bulan ya sudah ada niatan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang berikutnya ya adalah tentang hal-hal yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ini udzur-udzur ya, beberapa sebab yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah al-marad wal-kibar, ya. Sakit atau ya, ketuaan, ya, usia yang tua. Nah, maka ini sebab yang pertama. Ya, seseorang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama adalah karena sakit, ya, atau yang kedua karena ketuaan, ya, dari sisi usia, ya, telah lanjut usia, ya, telah berusia lanjut, sudah sepuh. Nah, oleh karena itu disebutkan di dalam firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Baqarah 184, Allah berfirman, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ya, hari-hari yang telah dihitung, yang telah ditetapkan dari bulan Ramadan, maka barang siapa ya di antara kalian yang dalam kondisi sakit atau dalam kondisi musafir, safar, maka hendaklah dia mengganti puasa yang telah dia tinggalkan ya pada hari-hari yang lainnya. Ya, sehingga dari sini menunjukkan bahwa ya sakit ini merupakan uzur dan keringanan ya seseorang yang mengalaminya untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Lalu sakit yang bagaimana ya yang menjadi sebab bolehnya seseorang untuk tidak berpuasa? Para ulama menyebutkan dan menjelaskan bahwa sakit yang menjadi uzur ya menjadi sebab bolehnya seseorang untuk tidak berpuasa adalah sakit ya yang menyulitkan ya baginya untuk berpuasa. Menyulitkan. Ya. Nah, bukan penyakit yang ringan ya, penyakit kulit misalkan yang enggak ada hubungan sama sekali dengan fisik ya, dengan ketahanan tubuh. Ya, sakit panu, ya, sakit gatal, ya, kudis atau yang semisalnya ini tidak teranggap. Ya, namun di sini penyakit ya, ataupun rasa sakit yang menyulitkan seseorang untuk berpuasa. Ya. Dan ini tentunya kalau disebutkannya cukup banyak jenisnya. Ya. Nah, adapun sebatas ya, sakit flu ringan, ya, sakit kepala yang bisa ditahan, ya, atau yang semisalnya dari ya, penyakit-penyakit yang ringan, maka ini tentunya tidak termasuk. Nah, dan di sini ya, dijelaskan oleh para ulama bahwa seseorang yang sedang sakit, ya, apabila ya tidak diharapkan kesembuhannya, ya, yakni kecil kemungkinan untuk sembuh, ya, karena sudah komplikasi, misalkan sudah gabungan penyakitnya, ini ada penyakit A, penyakit B, penyakit C, sehingga ya dia bertahan hanya sebatas untuk bertahan hidup. Ya, adapun untuk berpuasa itu sangat kecil kemungkinan. Ya. Dan juga untuk bisa sembuh total, ya, sehingga dia bisa berpuasa dengan normal, ini pun sangat kecil kemungkinannya. Ya, sehingga hampir-hampir tidak bisa diharapkan tentang kesembuhannya. Ya, meskipun tentunya seorang yang sakit tetap harus optimis, harus berbesar hati untuk mendapatkan dan meraih kesembuhan. Namun, ya, tentunya berdasarkan pengalaman, ketika dilihat penyakitnya sudah komplikasi, ya, sehingga kecil kemungkinan untuk bisa sembuh ya, secara total. Kalaupun sembuh, itu pun ya tidak mampu untuk berpuasa secara normal. Ya. Atau dia lemah, ya, dia lemah, ya, karena ketuaan misalkan usia yang sudah lanjut, sudah jompo, ya. Karena usia yang sudah lanjut ini biasanya melemahkan tubuhnya, ya, menjadikan dia ya, mudah untuk ya terkena penyakit, ya, nggak makan sedikit, ya, telat makannya sedikit, ya, langsung jatuh sakit, kena angin sedikit sakit, ya, maka menunjukkan dia lemah, ya, makanya seperti ini, ya, dia tidak berpuasa, ya, namun yang wajib baginya adalah membayar fidyah, ya, membayar fidyah. Nah, jadi fidyah di sini ya diwajibkan untuk dikeluarkan bagi seorang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya ataupun yang kecil kemungkinan untuk bisa sembuh penyakitnya atau orang yang lemah ya karena usia yang sudah lanjut ya maka seperti ini dia boleh untuk berbuka tidak berpuasa dan tidak pula wajib untuk mengganti puasanya pada hari yang lain namun yang wajib adalah membayar fidyah ya membayar fidyah. Nah, berbeda dengan ya orang yang sakit namun penyakitnya ini diharapkan kesembuhannya. Yakni ketika dia sembuh dari penyakitnya maka dia bisa mengganti pada hari yang lain. Maka yang wajib adalah dia berpuasa. Ya, dia ganti puasanya. Ya, dia tunaikan atau dia lunasi hutangnya, hutang puasanya. Ya, adapun ya sakit yang kecil kemungkinan untuk ya sembuh ataupun karena ketuaan, usia yang sudah lanjut, sudah jompo. Maka ketika kondisinya lemah, maka yang wajib adalah membayar fidyah. Ya, membayar fidyah. Ya, nah, sehingga boleh baginya untuk berbuka, tidak berpuasa, dan tidak wajib untuk membayar puasanya ya, pada hari yang lain. Lalu, seberapa ya, dan berapa ukuran fidyah yang harus dibayarkan oleh seseorang yang sakit tadi, ya, sakit yang tidak kecil kemungkinan untuk bisa sembuh ataupun karena usia yang sudah lanjut, berapa ukurannya? Maka di sini ya disebutkan dalam beberapa riwayat seperti dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya kata beliau menjelaskan tentang fidyah yang harus ditunaikan. Maqala Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi syekhil kabir ya, wal mar'atil kabirah la yastati'ani an yasuma ya falyat'ama makana kulli yawmin miskina ya. Ketika Abdullah bin Abbas menjelaskan tentang kondisi seorang ya, laki-laki yang sudah tua renta ya, wanita yang sudah jompo yang tidak mampu untuk berpuasa, maka beliau perintahkan ya untuk mengeluarkan ya fidyah sebagai gantinya ya setiap hari ya memberi makan kepada satu orang miskin. satu orang miskin. Nah, dan ini tentunya dilakukan ya, bisa dengan beberapa cara ya. Yang pertama bisa dicicil ya, satu persatu, satu hari dia lewati ya, dia bayar, dia kasihkan kepada satu orang, kemudian ya hari berikutnya lewat ya, dia kasih lagi kepada orang yang lain ya, orang yang kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, ya, atau dia kumpulkan ya di akhir bulan Ramadan ya, menjelang Syawal misalkan ya, dia bayarkan seluruhnya 30 hari full ya, dia bayarkan fidyahnya untuk diberikan kepada orang miskin ya, 30 orang miskin misalkan ya, makanya seperti ini dibolehkan. Yang jelas ya, membayar fidyah ini dilakukan setelah dia melewati hari-hari yang dia tidak berpuasa padanya ya, yang dia tidak berpuasa pada hari tersebut. Artinya tidak boleh ya seseorang membayar fidyah dalam kondisi Ramadan belum tiba ya, Ramadan belum tiba, belum masuk ya, misalkan dia masih di bulan Syawal ataupun di bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban, nah kurang satu pekan bulan Ramadan ya, maka dilihat ini kayaknya ya, kakek saya ini nggak bisa puasa, ini sudah lemah ya, kalau tahun kemarin masih bisa, kalau sekarang kayaknya nggak bisa, akhirnya disegerakan untuk bayar fidyahnya, maka ini tidak dibolehkan ya. Kenapa? Bukan waktunya ya, dan belum waktunya. Nah, karena dia masih ada di bulan Sya'ban, belum masuk bulan Ramadan. Jadi membayar fidyah ini harus sudah melewati hari-hari yang dia tidak puasa pada hari tersebut. Ya, boleh dicicil ya 10 hari ataupun sehari-sehari, terserah, yang jelas sudah dilewati, atau dikumpulkan selama 30 hari. Ya, selama 30 hari. Nah, dan juga harus diperhatikan di sini ya, laki-laki ya, ataupun ya, orang yang sudah jompo, yang sudah tua renta, yang dibolehkan untuk membayar fidyah ya, ataupun yang diwajibkan untuk bayar fidyah sebagai ganti dari puasa yang dia tinggalkan, ini apabila masih normal, akalnya masih waras ya. Adapun orang yang sudah tua renta ya, laki-laki ataupun wanita yang sudah pikun, hilang akalnya ya, yang sudah tidak normal, maka ya, tidak ada kewajiban baginya untuk puasa dan tidak pula untuk membayar fidyah. Ya, jadi yang diwajibkan untuk bayar fidyah sebagai ganti dari puasa yang dia tinggalkan adalah orang yang sudah tua renta, sudah jompo, namun akalnya masih sehat, akalnya masih waras. Adapun yang sudah pikun, maka tidak ada kewajiban baginya baik puasa ataupun membayar fidyah, karena syariat, perintah dan larangan telah diangkat dari orang tersebut. Ya, ketika seorang sudah memorinya sudah kembali kepada masa kecilnya, yang diingat adalah orang tuanya, ya saudara-saudara yang telah meninggal, ya adapun orang yang sekarang sudah dilupakan semuanya, ya kembali kepada kondisi seperti anak-anak lagi, ya. Nah, maka ini menunjukkan sudah pikun, sudah banyak lupanya, ya daripada yang diingat. Kemudian yang kedua, ya, sebab yang membolehkan seseorang untuk berbuka tidak berpuasa adalah as-safar ya, yaitu ketika seorang safar, maka ini termasuk sebab yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan ya, namun yang wajib adalah mengganti puasanya pada hari yang lain ya, mengganti puasanya pada hari yang lain. Nah, dan di sini ya, secara umum ya, safar yang dilakukan ya, baik yang melelahkan atau yang ringan ya, demikian pula secara umum ya, berdasarkan pendapat yang kuat, baik safarnya dalam perkara yang mubah atau dalam perkara yang baik ya, dalam perkara ketaatan ya, silaturahmi atau yang lainnya ya, yang mubah seperti bekerja ya, keluar kota ya, ataupun sampai dalam perkara yang maksiat ya, maka secara umum safar seperti yang Allah sebutkan ya, maka ini termasuk udzur ya, termasuk sebab bolehnya seseorang untuk berbuka tidak berpuasa di bulan Ramadan ya, meskipun kalau seandainya dia berpuasa maka ya, tetap sah puasanya. Ya, tetap sah puasanya. Nah, terlebih dalam kondisi dia safar, kemudian safarnya ini memberatkan baginya untuk berpuasa. Ya, bahkan menyulitkan dia untuk ya tidak makan dan tidak minum, ya, bahkan memudaratkan misalkan. Namun dia tetap paksakan untuk berpuasa. Maka ya, yang seperti ini perkara yang dibenci, ya. Ya, perkara yang makruh. Nah, dia safar dalam kondisi dia kesulitan, berat untuk puasa, namun dia paksakan. Maka ini ya menyebabkan dia jatuh dalam perkara yang makruh, ya, meninggalkan yang afdal, ya. Nah, adapun seorang yang safar, ya, safarnya ringan, ya, maka yang seperti ini apabila dia berpuasa maka tidak mengapa. Ya, terlebih ketika seseorang merasa ya puasanya ataupun safarnya ringan. Kemudian dia berpikir bahwa kalau dia tidak berpuasa ya untuk dia ganti pada hari yang lain itu berat. Ya, kenapa? Berbeda suasananya. Ya, seseorang berpuasa di bulan Ramadan itu semangat. Kenapa? Banyak temannya. Ya, banyak yang puasa. Sehingga sama-sama enggak makan, enggak minum, ya. Jadi terkurangi bebannya. Ya, sehingga meskipun dia safar ya, karena safarnya ringan, akhirnya dia merasakan kenikmatan. Tidak mengapa. Meskipun saya safar tetap saya puasa. Ya. Nah, ya, berbeda kalau misalkan dia ya kalau dia ganti pada hari yang lain. Ya, dia merasa sulit. Enggak ada temannya, ya, yang lainnya pada makan, pada minum, dia sendiri puasa. Kenapa? Ganti ya hutang puasa Ramadannya. Ya, maka seperti ini terkadang berat bagi sebagian orang. Maka meskipun dia safar, apabila safarnya ringan, maka tidak mengapa baginya untuk tetap berpuasa. Ya, meskipun dalam kondisi safar. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang termasuk sebab yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah haid dan nifas. Ya, bahkan ini wajib. Ya, untuk tidak berpuasa wajib berbuka khusus para wanita yang mengalami haid ataupun nifas, ya, wajib untuk berbuka dan wajib baginya untuk mengganti pada hari yang lain, ya, tidak boleh membayar fidyah, ya, tapi harus dia ganti puasanya tersebut pada hari-hari yang lain. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha kata beliau kan yusibuna dzalik. Ya, fa nu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i shalah. Ya, ketika ada seorang wanita yang datang kepada beliau, ya, bertanya, ya, tentang hikmah dan rahasia kenapa, ya, seorang wanita ketika haid, ya, yang tidak puasa, tidak salat, namun ternyata yang diperintah, ya, untuk diganti, ya, yang diqada adalah puasa saja, ya, adapun salatnya tidak diperintahkan untuk diqada, diganti. Ya, maka kata Aisyah bahwa dahulu kami para wanita, ya, para sahabiyat, kaum muslimat mengalami hal itu, mengalami haid, ya, namun kami diperintahkan untuk mengganti puasa saja dan kami tidak pernah diperintah oleh Nabi untuk mengqadha salat-salat kami, ya. Kemudian yang keempat adalah al-hamal war-radha', ya, termasuk sebab yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat adalah wanita yang hamil dan yang menyusui. Wanita yang hamil atau yang menyusui. Ya. Ya, ini apabila ya wanita tersebut mengkhawatirkan terhadap kesehatan dirinya atau anak yang dikandungnya atau yang disusuinya. Ya. Nah. Jadi hamil, kehamilan atau ya menyusui ini menjadi sebab seseorang boleh ya untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, yaitu apabila dia mengkhawatirkan terhadap kesehatan dirinya, ya, sebagai ibu yang sedang mengandung, yang sedang menyusui, atau dia mengkhawatirkan ya kesehatan dan keselamatan dari janin yang dikandungnya atau dari anak yang dia susui, ya. Maka apabila ada kekhawatiran, adanya ketakutan kalau dia puasa nanti, ya, gizi ataupun makanan untuk janinnya atau untuk bayinya yang sedang disusui ini akan berkurang dan akan menyebabkan sakit, maka yang seperti ini dibolehkan bagi wanita tersebut untuk tidak berpuasa. Apa dalilnya? Diriwayatkan ya, dari hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, ya, Ibnu Majah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innallaha wada'a 'anil musafiri syatr as-salati was-saum wa 'anil hubla wal murdi'i saum." Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala telah meletakkan ya, kewajiban bagi seorang musafir setengah dari sholatnya ya, dan puasanya. Demikian pula bagi seorang wanita yang hamil dan yang menyusui. Telah digugurkan kewajiban puasa darinya. Ya. Maka ini ya, bimbingan dari Nabi terkait dengan seorang yang musafir. Kata Nabi bahwa Allah Jalla wa'ala telah menggugurkan ya, kewajiban bagi seorang musafir setengah dari sholatnya. Dan juga menggugurkan kewajiban puasa Ramadannya. Dan termasuk pula kata Nabi, wa'anil hubla wal murdi' as-sawm. Dan Allah juga menggugurkan kewajiban puasa bagi seorang wanita yang hamil atau yang sedang menyusui. Ya tadi dengan penjelasan, ketika dia mengkhawatirkan akan keselamatan dirinya secara pribadi sebagai ibu yang sedang hamil, yang sedang menyusui, atau mengkhawatirkan kesehatan dari janin atau anak yang sedang dia susui. Ya. Sehingga kalau misalkan apabila dia merasa tidak ada kekhawatiran, santai saja, bayinya sudah keluar. Ya. Menyusui, iya menyusui, tapi di sana ada makanan yang lain dan bisa bertahan dan pernah dicoba, tidak mengapa. Ya, tidak makan seharian, anaknya sehat. Ya, ibunya juga demikian. Ya, maka tidak mengapa untuk berpuasa. Dan ini tentunya kembali kepada kondisi masing-masing wanita yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada sebagian wanita kuat. Ya, meskipun dia menyusui, meskipun dia ya hamil sekalipun, ya dia tetap puasa, ya. Enggak masalah. Dia enggak sakit, janin juga normal, enggak ada kelainan. Ya. Seperti ini ya dibolehkan untuk tetap dia berpuasa. Namun apabila dikhawatirkan ya akan menimbulkan masalah ya, baik pada dirinya sebagai ibu ataupun pada janin atau pada anak yang dia susui, maka ini termasuk rukhsah ya, bolehnya baginya untuk tidak berpuasa. Nah, namun di sini ya mungkin ada yang bertanya, lalu apa yang diwajibkan ya sebagai ganti dari puasa yang dia tinggalkan terkait dengan wanita yang hamil dan yang menyusui. Maka kalau kita perhatikan hadis yang kita sebutkan, hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah menjelaskan tentang kondisi ya seorang musafir ya, bahwa Allah gugurkan kewajiban setengah dari salatnya, maksudnya yang 4 rakaat digugurkan setengah ya, yang 2 rakaat, sehingga yang wajib adalah 2 rakaat, sehingga pada asalnya sholatnya orang musafir itu 2 rakaat yang 4 rakaat. Duhur 4 menjadi 2. Asar 4 menjadi 2. Isya 4 menjadi 2. Ya, digugurkan setengah dari kewajiban ya sholatnya. Demikian pula ya puasanya. Dan di sini Rasulullah menggandengkan, ya, menyertakan ya, dan menyamakan hukum seorang wanita yang hamil dan yang menyusui dalam masalah digugurkannya kewajiban mengerjakan ibadah saum, ibadah puasa. Ya, sehingga ketika Nabi samakan tentang ya pengguguran ya, tidak diwajibkannya puasa bagi mereka, menunjukkan konsekuensinya juga sama. Artinya ketika seorang musafir ya tidak diwajibkan untuk berpuasa, maka yang diwajibkan adalah mengganti puasa pada hari yang lain, maka demikian pula seorang wanita yang hamil atau yang menyusui. Ketika tidak diwajibkan baginya untuk berpuasa, maka yang diwajibkan baginya sebagai gantinya adalah mengganti puasa pada hari yang lain. Dan tidak perlu untuk membayar fidyah. Ya, tapi cukup dia berusaha untuk mencari hari-hari yang tepat yang memungkinkan baginya untuk berpuasa sebagai ganti dari puasa Ramadan yang dia tinggalkan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ya, meskipun dalam masalah ini ada khilaf dengan para ulama, namun apa yang kita sebutkan insyaallah ta'ala itu yang yang kuat bidnillahi ta'ala. Nah, kemudian masalah berikutnya adalah tentang muftiratu sa'im. Ya, pembatal-pembatal puasa. pembatal-pembatal puasa ya, di sini ada dua ya, ada yang hissi dan ada yang ma'nawi. Ada yang hissi dan ada yang ma'nawi. Adapun yang ma'nawi yaitu hal-hal yang membatalkan ya pahala puasa seseorang. Ini secara ma'nawi, sesuatu yang abstrak. Ya, tidak terlihat. Ya, namun ternyata ya orang tersebut batal puasanya, bukan puasanya sehingga harus diganti pada hari yang lain, tapi pahalanya. Ya. Nah, ini pembatal puasa yang sifatnya ma'nawi. Ya, yaitu yang membatalkan pahala puasa seseorang. Apa itu? Ya, secara umum kemaksiatan. Ya. Sedikit banyak kemaksiatan dan kemungkaran yang dilanggar oleh seseorang, maka ini juga mempengaruhi sedikit banyaknya pahala yang akan terkurangi dari ibadah puasa yang dia tunaikan, yang dia kerjakan. Ya. Nah. Kemudian jenis yang kedua dari pembatal puasa yaitu yang sifatnya hissi. Ya. Sifatnya hissi. Ya. Jadi pembatal puasa yang sifatnya hissi ini ya, yang menyebabkan seseorang batal puasanya. Dalam artian, dia harus mengganti pada hari-hari yang lain. Dia harus mengganti pada hari-hari yang lain. Ya. Maka di sini pembatal-pembatal puasa yang sifatnya hissi, yang pertama adalah al-akl wasyurb amdan, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Ya, oleh karena itu, yang dibolehkan bagi seseorang, ya, muslim ataupun muslimah, pada bulan Ramadan, ya, makan dan minum itu di malam hari. Ya, sejak terbenamnya matahari sampai menjelang terbitnya Fajar Shadiq, maka ini waktu dibolehkan untuk dia makan dan minum. Adapun selebihnya, masuknya Fajar Shadiq, waktu subuh, dan ya, masuknya waktu maghrib, maka ini waktu yang tidak dibolehkan untuk makan dan minum. Apabila dia makan, minum dengan sengaja, batal puasanya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 187, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Makan dan minumlah kalian sampai benar-benar jelas terbitnya fajar. Ya. Nah, yaitu ketika benang putih nampak jelas dibedakan dengan benang hitam. Ya, ini ketika sudah ya dipastikan waktu fajar telah tiba. Kemudian kata Nabi atau kata Allah, "Tsummati musyama ila al-lail." Kemudian setelah itu sempurnakanlah puasa kalian ya sampai masuknya waktu malam, yaitu sampai terbenamnya matahari. Nah, ini pembatal puasa yang pertama. Sehingga barang siapa yang makan, minum tanpa sengaja ya, lupa ya, atau karena ya enggak sadar ya, atau karena tertidur ngigo ya, bangun tidur ngigo, masuk ke dapur langsung tenggak ya satu gelas air ya, anak yang lihat ditegur ya, mi bi ya, kan puasa ya, sudah habis satu gelas, alhamdulillah ya, karena ngigo ini rezeki, maka seperti ini tidak membatalkan puasa, tetap lanjut puasanya. Kata Nabi, man nasiya wa huwa shaim فَأَكَلَا أَوْ شَرِبَا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَهُ. Barang siapa yang lupa, ya, dia dalam kondisi puasa, kemudian dia makan ataupun minum, maka hendaklah dia sempurnakan puasanya. Kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala yang telah memberi makan dan minum kepadanya. Ya, rizki min Allah. Ya, dan ini tentunya tidak bisa dibuat-buat, direkayasa, lupa-lupaan, ya, tidur-tiduran, ngigo-ngigoan yang enggak bisa. Semuanya kembali kepada niat. Ya. Kemudian yang kedua, al-jima'. Termasuk pembatal puasa adalah berhubungan. Ya, mendatangi keluarga. Nah. Dan bahkan barang siapa yang melakukan hubungan di siang hari bulan Ramadan ya, dengan sengaja, maka berat hukumannya. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih. Ya, ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi, kemudian menceritakan tentang kejadian yang barusan ya terjadi di tengah keluarganya, ya, berhubungan di siang hari Ramadan, ya, maka ya, Nabi perintahkan kepada orang tersebut untuk membebaskan seorang budak. Yang ternyata sahabat ini tidak punya seorang budak sekalipun. Ya, maka Nabi berikan pilihan yang kedua. Kalau begitu, ya, engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, tidak boleh putus kecuali ada udzur yang syar'i. Ya, seperti sakit, ya, safar atau yang semisalnya. Ya. Namun apabila tidak ada alasan, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Kemudian ternyata orang tadi enggak mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut secara langsung. Maka Nabi berikan pilihan yang ketiga. Kalau begitu kamu berikan makan kepada 60 orang miskin. Kepada 60 orang miskin. Ya. Kamu mampu enggak? Kata orang tersebut, ya Rasulullah, ya, tidak ada orang yang tinggal, ya. Ataupun saya ada orang yang miskin. Ya, saya tidak punya harta sedikit pun. Ya. Jadi kemudian Rasulullah, ya, terdiam beberapa saat, kemudian masuk ke dalam rumahnya, ya, kemudian keluar dari rumahnya dengan membawa 1 karung, ya, berupa kurma, ya. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat yang hadir ketika itu, ya, aina sa'il, di mana yang bertanya tadi barusan? Ya, kata sang penanya, kata sahabat tadi, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Ya, maka kata Nabi, khudh hadza fatasaddaq bihi, ambil ini kemudian sedekahkanlah, ya, berikanlah kepada orang-orang miskin dengan kurma ini. Maka kata orang tadi, ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada orang yang paling miskin di kampung saya kecuali saya. Ya. Nah, maka kata Nabi, dan beliau sempat tertawa, ya, menjelaskan ataupun mendengarkan pengakuan dari orang tadi yang sudah miskin melanggar. Nah, maka kata Nabi, at'imhu ahlak. Maka silakan, kalau begitu kamu beri makan keluargamu dengan kurma ini. Ya. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa, ya, seseorang yang berhubungan dengan keluarganya di siang hari Ramadan ini membatalkan puasanya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah al-hijamah. Ya, termasuk pembatal puasa adalah al-hijamah. Berbekam. Ya, bekam. Nah, oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam Abu Dawud Ibnu Khuzaimah dan disahkan Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Nabi, "Aftara al-hajimu wal mahjum." Ya. Hendaklah berbuka orang yang membekam dan yang dibekam. Ya, kata Nabi, hendaklah berbuka orang yang, ya, membekam dan yang dibekam. Ya, dan ini, ya, Nabi sebutkan terkait dengan cara bekam yang ada di masa dahulu, yaitu dengan menyedot, ya, darah yang telah keluar setelah dilukai dari tubuh seseorang dengan tanduk, ya, dengan tanduk, ya, disedot dengan tanduk. Nah, sehingga ketika disedot dengan mulut tentunya memungkinkan untuk ada yang masuk, ya, ke dalam mulut, sehingga Nabi menyebutkan aftaral hajim wal mahjum. Ya, hendaklah berbuka orang yang membekam dan yang dibekam. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa apabila, ya, berbekamnya itu dengan selain metode yang ada di zaman dahulu, di masa Rasulullah, ya, bukan dengan tanduk, tidak dengan cara disedot dengan mulut seperti sekarang, ya, dengan alat-alat yang canggih, ya, disuntik ataupun dilukai, ya, di tempat yang ingin dikeluarkan darahnya. Kemudian cukup dengan alat tanpa disedot. Maka seperti ini tidak sampai membatalkan puasa seseorang. Ya. Demikian pula termasuk dalam hukum ini adalah seseorang yang bertabarru' mendonorkan darahnya. Ya, mengeluarkan darahnya dengan cara disedot. Ya, disedot donor darah. Ya, bukan dengan cara dihisap. Maka seperti ini pada asalnya tidak membatalkan, ya, puasa seseorang. Demikian pula termasuk yang tidak membatalkan puasa, ya, meskipun sama-sama keluar darah, adalah ketika darah keluar karena luka atau gigi yang lepas, ya, tercabut atau karena mimisan. Maka seperti ini meskipun banyak keluarnya, ini tidak membatalkan, ya, puasa seseorang. Ya. Nah, ya, kecuali sampai melemahkan tubuhnya, maka apabila menimbulkan penyakit, ya, sampai jatuh sakit, maka dia boleh berbuka, ya bukan karena lukanya tapi karena sakitnya. Ya, tapi di sini disebutkan bahwa poin yang ketiga yang ketiga sebagai pembatal puasa adalah hijamah, ya, berbekam dengan cara tadi. Ya, dengan cara yang terjadi di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian yang keempat termasuk pembatal puasa adalah khurujud damil haid wan nifas, keluarnya darah haid dan nifas. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah niatul fitr, niat untuk berbuka, sebatas niat. Ya, dan niat itu adalah amalan hati. Sebagaimana kita sebutkan bahwa termasuk syarat sahnya puasa adalah adanya niat untuk berpuasa. Gimana niat? Apakah harus diucapkan nawaitul ya, ataupun aku berniat untuk berpuasa ya di esok hari ya, lillahi ta'ala pada bulan Ramadan ya, karena Allah dan seterusnya. Tidak demikian. Niat itu adanya di hati dan tidak perlu untuk diucapkan. Ya. Maka ketika seseorang diniatkan atau meniatkan dalam hatinya untuk berbuka ya, misalkan dia dalam kondisi di atas kendaraan, di atas motor, di atas mobilnya, gak ada makanan, gak ada persediaan minuman, gak ada persiapan untuk berbuka sama sekali. Ternyata terdengar adzan di tengah perjalanan. Ya. Sementara di sana ada anjuran untuk bersegera dalam berbuka. Gak ada air minum, gak ada ya gorengan, gak ada makanan untuk berbuka. Gimana cara untuk bersegera dalam berbuka? Ya sudah, dengan niat saja. Niatkan Anda berbuka. Ya, ketika sudah dipastikan waktu maghrib telah tiba. Dengan niat saja. Ya, dan tidak perlu untuk menelan ludah. Ya. Nah, tapi cukup dengan niat, maka ini sudah menunjukkan bahwa puasanya telah dibatalkan ketika telah memasuki waktu berbuka misalkan. Demikian pula, ya, kalau dia misalkan sedang berbuka di siang hari seperti ini, ya, kemudian dia niat dalam hatinya ingin berbuka, dalam kondisi nggak makan, nggak minum, maka ini juga batal puasanya. Batal puasanya. Karena ini tergantung dengan niatnya. Maka ini niat berbuka, ini termasuk pembatal puasa. Ya, termasuk pembatal puasa. Sebagai contoh misalkan, ya, di pagi hari, di malam hari sudah niat puasa. Ya, besok ingin puasa. Ternyata ya, ada informasi keluarga jauh di Sulawesi ya, sakit keras ya, minta supaya kita datang ke sana. Ya, sebelumnya enggak ada niatan untuk safar. Maka dia pun akhirnya safar dan akhirnya dia niat untuk berbuka. Kenapa? Capek safarnya. Tidak mengapa. Berarti dengan niatnya akhirnya dia berbuka. Ya. Kemudian yang keenam termasuk pembatal puasa adalah ridah ya. Kemurtadan, seseorang keluar dari Islam. Ya, seseorang keluar dari Islam, murtad, ini termasuk pembatal puasa. Ya. Kemudian termasuk permasalahan yang disebutkan para ulama, namun ini diperselisihkan, apakah termasuk pembatal puasa atau tidak, yaitu at-taqayyu amdan, muntah dengan sengaja. Ini terjadi khilaf, apakah membatalkan puasa atau tidak. Ya, dan ini kembali kepada permasalahan keabsahan, kesahihan dari riwayat yang menjelaskan tentang masalah ini. Karena disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, kata Nabi, "Man dara'ahu al-qay fa laysa 'alaihi qada, wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Barang siapa yang muntah ya tanpa sengaja ya, maka tidak ada qada baginya, yakni tidak membatalkan puasanya. Ya, muntah ya. Enggak ada kesengajaan ya, melihat sesuatu ya, atau ya naik kendaraan muntah tanpa ada kesengajaan sama sekali, maka ini tidak membatalkan puasanya. Namun kata Nabi, wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi, dan barang siapa yang muntah ya dengan sengaja, maka hendaklah dia ganti puasanya. Ini membatalkan puasanya. Ya, maka dari hadis ini ya menunjukkan kepada kita bahwa seseorang yang muntah dengan sengaja ini membatalkan puasanya. Misalkan dia masukkan jarinya ke dalam mulutnya, dia ya gerak-gerakkan jarinya ke dalam kerongkongannya, ya, ke tenggorokannya sehingga menimbulkan enek, ya, sehingga akhirnya muntah. Berdasarkan hadis ini, ya bisa batal puasanya, ya bisa batal puasanya. Namun sebagian para ulama melemahkan riwayat ini. Sehingga disebabkan karena lemahnya hadis ini, ya, maka mereka menyebutkan bahwa ya muntah dengan sengaja ini tidak membatalkan puasa. Dan itu yang zahir, wallahu taala alamu bisawab. Adapun muntah tanpa sengaja, maka ini sepakat para ulama, ya, tidak membatalkan puasa. Taib, sampai di sini insyaallah. Ya, semoga memberikan manfaat kepada kita sekalian. Atas kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.